Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Tambihat, beberapa tambih, peringatan. Al-awwalu, at-tambihul awwalu, tambih yang pertama. Sakatal musannifu. Penulis diam, yakni Ibnu Ajurrum. An alamati fi'lil amr. An tentang alamati fi'lil amri, tanda fi'lil amr. Yakni al-musannif tidak menyinggung tanda fi'lil amr. Yang disinggung hanya tanda fi'il madhi dan fi'il mudhari, apa yang telah kita pelajari. Baik. Adapun tanda fi'il amr tidak disinggung. Itu makna sakat al-musannifu an alamat fi'il amr. Wa alamatuhu, dan dijelaskan oleh syarih. Wa alamatuhu, dan tandanya tanda fi'il amr. Murakkabatun min amroin. Murakkabatun min amroini. Tersusun dari dua perkara. Tersusun dari dua perkara. Jadi tandanya itu bukan hanya salah satu dari dua tanda itu, tapi dua-duanya, karena bahasanya murakkabatun. Ya, tersusun, yakni gabungan dari dua perkara. Jadi dua-duanya harus ada untuk ditandai sebagai fi'il amr. Ahaduhuma, salah satunya, an yadulla 'ala at-talabi. An yadulla 'ala at-talabi. Ya, menunjukkan atas talab, tuntutan. Menunjukkan atas suatu tuntutan. Ya. Wasani, yang kedua, an yaqbala ya al-mu'annathatil mukhatabati. An yaqbala ya al-mu'annathatil mukhatabati. Ya al-mu'annathatil mukhatabati. Naam. Ya al-mu'annathatil al-mukhatabata. Naam. Yani al-mukhataba na'at terhadap ya, bukan kepada terhadap mu'annatha. Naam. An yakbala ya al-mu'annathatil mukhatabata. An yakbala fi'il amr itu menerima. Ya. Bisa menerima, dia menerima ya al-mu'annatha al-mukhatabah. Ya mu'annatha mukhatabah. Nah, mu'annatha berarti bukan mudhakkar. Mukhatabah artinya dia mukhatabah, yang diajak berbicara, bercakap. Nah, contoh. Ijtahid ya Zaidu. Ya, ijtahid ya Zaidu. Fajtahid, maka fi'il ijtahid fi'lu amrin. Ini adalah fi'il amr. Dari mana diketahui terdapat padanya dua tanda tersebut? Dua-duanya ada. Li'annahu dalla 'ala at-talabi. Karena sesungguhnya fi'il itu menunjukkan adanya atas suatu tuntutan. Tuntutan yang dituntut apa? Ijtahid, yaitu menuntut kepada al-mukhatab. Yang mukhatab ini mudzakkar di sini. Ya, dia diperintah untuk bersungguh-sungguh. Itu tuntutannya. Tuntutannya untuk ijtihad, bersungguh-sungguh yaitu Zaid di sini ya, mukhatabnya. Nah, fijtahid ya Zaidu, bersungguh-sungguhlah engkau wahai Zaid. Nah, wahuwa tafsirul ijtihad, yaitu menghasilkan ijtihad, kesungguh-sungguhan, itu tolaknya. Dalla ala talabi wahuwa tafsirul ijtihadi. Nah, wa yakbalu ya al muannasatil mukhatabata, dan menerima ya al muannasatil mukhatabah. Taqulu, anda mengatakan, idha amartal mar'ata, idza apabila amarta, anda memerintah al mar'ata, seorang wanita, berarti kan muannatha, mukhatabahnya muannatha, maka katakan masukkan ya al muannatha al mukhatabah, yaitu ijtahidi ya Hindu, ijtahidi ya Hindu, ya ijtahidi ya, setelah dal pada ijtahidi itu ya muannatha mukhatabah. Nah, layib berarti ya dia terdapat padanya dua tanda itu. Meskipun pada contoh ijtahid ya Zaidu, tanda yang ada sekarang hanya satu, yaitu tolak, iya kan? Tetapi yakbalu ya al-mu'annath al-mukhatabah, dia bisa menerima. Buktinya pada contoh lain, ijtahidi, dia bisa menerima. Nah, itu maksudnya. I'rabnya ijtahid ya Zaidu, berarti kita i'rab ijtahid fi'lu amrin mabniun ala sukun. Baik, la mahala lahu minal i'rab, kamu dilengkapi. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta, ya harfu nida, Zaidu munada mufrad, mufrad. Naam, nah, dia tidak murakkab. Idzan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Tayyib, ya, karena nida itu sebenarnya, harfu nida itu pengganti dari unadi. Naam, unadi Zaidan. Zaid di sini mabniyun ala dhommi fi mahalli nasbin. Tayyib. Sudah kita lewati di pelajaran sebelumnya dan nanti akan datang, nanti akan datang. Nah, khusus tentang nida. Tayyib, nanya murojaah. Ijtahidi ya Hindu, i'rabnya ijtahidi fi'lu amrin mabniyun ala madha. Ingat kaidahnya yang telah kita lewati pada pelajaran sebelum kitab ini, bahwa fi'l amr mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu, mabni ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Jadi mabninya itu sesuai dengan apa dijazam mudari'nya. Naam, apa mudhari'nya ijtahidi? Tajtahidina, iya kan? Tajtahidina min af'alil khamsa. Masukkan lam tajtahidi. Idzan majzum alam tajzmihi hafu an-nun li'anna min af'alil khamsa. Berarti dia mabni ala madha huna? Mabni ala hafi an-nun. Baik. Fa'iluhu ya al-mu'annath al-mukhatabah. Naam, ini fa'ilnya, dhamirun muttasil bariz mabniyun ala sukun di mahali raf'in fa'il. Ya al-mu'annath al-mukhatabah ini dhamir, sama itu fa'ilnya, jadi dia mabni di mahali raf'in fa'il. Ya Hindu sama i'rabnya dengan ya Zaidu. Tayyib. Qala ta'ala, contoh lainnya Allah Taala berfirman, wastaghfir li dhanbik. Al-wawu huna madha? Atifah. Nah, apa awal ayatnya? Fa'alam annahu la ilaha illa illallah ta'ala huwa. Illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Berarti wawunya atifah. Nah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Jadi wawunya atifah. Astaghfir. Fi'l am? Fi'lu amrin. Mabniun? Ala? Ala sukun. Sama dengan ijtahidmu ya Rabb. Naam. Naam. Li dhanbik. Al-lam harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla min al-i'rab. Dhanbi majrurun bil lami alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhirihi wa huwa mudafun al-kaf dhamirun muttasilun baris mabniun alal fathi fi mahalli jarrin bil mudafi mudafun ilaihi wal jar wal majrur mutaalliqun bil fi'li istaghfir. Baik, wastaghfiri li dhanbiki. Nah, wastaghfiri li dhanbik dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Wastaghfiri li dhanbiki, mohon ampunlah engkau atas dosa-dosamu. Dan ini mukhatabah. Ya manas mukhatabah. Jadi i'rabnya sama, hanya saja istaghfiri huna mada fil amr fi'lu amrin mabniyun ala hafin nun. Tamam. Fa'iluhu ya al-muannas al-mukhatabah, yani dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafi'in fa'il. Baik. Di dhanbik jar majrur muta'alliq bi fi'il istaghfir. Nah, sama. Atsani, yang kedua. Yakfi fil hukmi. Yakfi cukup. Yakfi cukup. Fil hukmi 'alal kalimati dalam memberi vonis hukum. Fil hukmi artinya dalam memberi vonis hukum. Alal kalimati atas suatu kata. Bi annaha, bahwa sesungguhnya kata itu, kalimah itu, fi'ilun, merupakan fi'il. Yakfi alamatun wahidatun. Baru datang fa'ilnya yakfi di sini. Alamatun wahidatun. Jadi fa'il yakfi di belakang. Yakfi alamatun wahidatun fil hukmi alal kalimati bi annaha fi'lun. Begitu. Dicukup dalam memberi vonis hukum atas satu kata, bahwasanya kata itu adalah fi'il. Alamatun wahidatun, cukup satu tanda saja. Ya, cukup satu tanda saja. Wa qad tajtami'u fiha aktsaru min alamatin. Wa qad tajtami'u, dan mungkin saja, boleh jadi, ya, berkumpul fiha pada kata itu aktsaru min alamatin, lebih dari satu tanda. Aktsaru min alamatin, lebih dari satu tanda. Nahwu contoh, qad gharabati syamsu. Ya, qad, ya, ini tandanya masuk ke fi'il madhi gharabat. Fa gharaba fi'lun madin bidalili dukhuli qad alaihi min awali. Fi'il madhi kita pastikan dia fi'il madhi karena dimasuki oleh na'am dengan dalil masuknya qad atasnya di awal. Kemudian gharabatis syamsu, ada ta' tanwin mengikut di ujung. Waluhuqi ta'it ta'nifi min akhirihi, dan mengikutnya ta' ta'nif di bagian akhirnya. Jadi ada dua tandanya. Naam, qad gharabatis syamsu, kita i'rab qad harfu masuk ke fi'il madhi, harfu tah tahqiq. Bisa tahqiq, bisa takrib ya. Nah, tapi di sini apa? Qad ghurabatish syams artinya apa? Tahqiq di sini artinya matahari benar-benar telah terbenam. Jadi harfu tahqiq mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ghuraba fi'lun madin mabniun ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Hatta ta'u tanid as-sakina wa hurrikat bil kasri litakhallusi min iltiqa'i as-sakinain. Fa'iluhu asy-syamsu, asy-syamsu fa'ilun marfu', marfu'un bil fi'li. Jelas ya? Naam. Ats-tsalitsu yang ketiga, alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi. Nahwu qad safara 'aliyyun wa innaka taqulu safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi. Ini satu kalimat ini kamu difahami. Alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi nahwu qad safara 'aliyyun wa innaka taqulu safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi. Sampai sini. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Inkanat mawjudatan, inkanat apabila, ya, mawjudatan fi, apabila tanda fi'il itu ada, mawjudah ada fihi pada fi'il itu. Apabila, ya, alamah tanda itu mawjudatan fihi, ada fihi pada fi'il. Nahwu contoh, contoh tanda itu ada pada fi'ilnya. Qad safara 'aliyyun. Ya. Sungguh Ali telah safar. Wa innaka taqul. Dan sesungguhnya Anda mengatakan ketika menjelaskan safara fi'lun madin. Ya, ketika mi'raf fi'lun madi. Liyash. Kenapa dipastikan fi'lun madi? Liwujudi, karena adanya alamatil fi'li fi, adanya tanda fi'il di dalamnya, padanya. Wahia yaitu qad min awalihi. Yaitu qad min awalihi, qad di awal kata. Naam. Ini jika ada, ya. Wa in kanat ghairu mawjudatin fi, rincian yang kedua. Wa in kanat ghairu mawjudatin fi, apabila tanda itu, alamah itu tidak ada padanya. Nahwu contoh safar 'aliyyun. Mana tandanya? Tidak ada di awal, tidak ada juga di akhir. Tidak ada qad, tidak ada ta'nits. Ya kan? Fa innaka taqul, maka sesungguhnya Anda mengatakan, kalian lihat ya di sini fa innaka taqul. Makanya seharusnya di atas itu juga fa innaka taqul itu. Alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi nahwu qad safara 'aliyyun fa innaka taqul, harusnya bukan wa innaka taqul, bagusnya begitu. Fa innaka, maka kan gitu, maka sesungguhnya Anda mengatakan. Nah, di sini benar yang kedua ini, mungkin salah cetak ini. Nah, nahwu safara 'aliyyun fa innaka taqul, maka sesungguhnya Anda mengatakan safara fi'lun madin. Dan itu harus fa ya. Kenapa? Ingat tak pelajaran nahwu sebelumnya? In adalah harfu jazmin wa syartin. Jawab syart jika masuk ke jumlah ismiyah, maka pakai fa ra rabithah fa innaka. Nah, fa innaka, jadi memang harus fa itu. Jadi salah cetak ini. Di kalimat yang kedua sudah benar. Wa in kanat ghairu mawjudatin. Wa in kanat ghairu majudatin fi nahwu safar aliyun fa innaka taqulu safara fi'lun madin. Nah, maka Anda mengatakan, sesungguhnya Anda mengatakan safara fi'lun madin. Ya. Li'annahu yaqbalu 'alamatal fi'li. Apa alasannya di sini kita pastikan dia fi'il madhi? Li'annahu yaqbalu 'alamatal fi'li, karena sesungguhnya dia menerima tanda fi'il. Wa hiya qad min awwalihi, yaitu qad di awal. Karena di sini pada kalimat ini sendiri tidak ada, tapi dia bisa menerima. Nahwu, contoh kita berikan dia qad, dia terima. Qad safara 'aliyyun. Baik, juga menerima wata, li'annahu yaqbalu 'alamatal fi'li wa hiya qad min awwalihi nahwu qad safara 'aliyyun. Wa ta'u ta'nitis sakinatu min akhiri, dan juga menerima ta' ta'nit sakinah di akhir. Fi nahwi, pada contoh safarat hindun. Kita beri dia ta' ta'nit, dia bisa terima. Menjadi safarat hindun. Meskipun pada contoh safar Ali, contoh itu sendiri tidak ada qad dan tidak ada ta' ta'nit, tapi dia bisa menerima. Berarti meskipun tidak ada tanda itu pada kalimat itu, tapi yaqbalu, dia bisa menerima jika diberi, berarti dengan itu ditandai bahwa dia fi'il. Ini sama penjelasannya pada tambih tentang isim. Nah. Baik. Alamatul harfi. Tanda huruf. Qala al-musannif man huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Daud as-Sinhaji al-ma'ruf fi ibn Ajurrum rahimahullah wal-harf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Dan huruf itu ya adalah ma la yasluhu, adalah sesuatu yang la yasluhu ma'ahu, tidak benar bersamanya, tidak bisa bersamanya dalilul ismi, dalil isim, tanda isim, wala dalil fi'li, dan tidak tanda fi'il. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimasuki tanda isim dan tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Jadi jika tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il, berarti dia huruf. Nah, berarti cukup kita ya menghafalkan apa saja tanda isim dan apa saja tanda fi'il. Nah, jika huruf tidak bisa menerima tanda-tanda itu, berarti dia huruf. Jika ada kata yang tidak menerima, kalimat yang tidak menerima tanda-tanda itu, berarti dia huruf. Aqulu, kata syarih aqul, nadahullah, yatamayyazu al-harfu, yatamayyazu, terbedakan, al-harfu, huruf itu terbedakan. Huruf itu terbedakan, an, dari akhawaihi, dari dua saudaranya, al-ismi wal-fi'li, yaitu isim dan fi'il, bi'anna alamatahu, ya, dengan bi'anna alamatahu adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'li sabiqati. Naam. Bi anna alamatahu, dengan tandanya. Jadi huruf itu terbedakan dari dua saudaranya, isim dan fi'il, dengan tandanya adalah, bi anna alamatahu, dengan tandanya adalah adamu qabuli, tidak bisa menerima, alamatil ismi, tanda-tanda isim, wala alamatil fi'li as-sabiqati, dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il yang telah lewat, as-sabiqah, yang telah lewat. Jadi tanda huruf itu adalah tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il itu. Bi anna alamatahu, dengan tandanya adalah adamu qabuli alamatil ismi wala alamatil fi'il. Tandanya adalah tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Nah, contoh hal, wa fi, wa lam. Hal, wa fi, wa lam. Fahadihil ahrufu. Maka huruf-huruf ini, wa nahwuha, dan semisalnya, la takbalu. Tidak bisa menerima alamatil ismi, tanda-tanda isim, wala alamatil fi'il, dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Fala yuqalu fil awal, maka tidak bisa dikatakan pada contoh yang pertama, misalkan min hal, ya, masukkan harfu jar min menjadi min hal, tidak bisa. Dia tidak bisa menerima itu. Nah, wala, dan tidak bisa juga diberi al, alif wal lam menjadi al hal. Ah, itu tidak bisa. Ya. Hal itu kan huruf istifham, ya. Nah, wala, dan tidak bisa juga diberi tanda fi ini min, harfu jar, dan alif wal lam tanda isim, ya. Dan tidak juga bisa diberi tanda fi'il. Wala qad hal, wala saufa hal. Ah, itu tidak bisa. Nah, falamma ra'ainahu, falamma, maka lamma, ketika ra'ainahu, kita melihatnya, la yakbalu, dia tidak bisa menerima syai'an, ya, sedikit pun, ya, satu pun, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim yang ada, wala syai'an min alamatil fi'il, dan tidak pula bisa menerima satu pun dari tanda-tanda fi'il, arafna annahu harfun, kita pun mengetahui, arafna, kita pun mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya dia, harfun adalah huruf. Jelas, ya? Wadih ada? Nah, wa mitluhu, contohnya fi, walam, fa'adamu, maka adamu, qabulil kalimat, fa'adamu qabulil kalimati al-alamatis sabiqata. Nah, perhatikan agak rumit bacaannya ini, tapi itu irobnya begitu. Fa'adamu qabulil kalimati, nah, mudhaf ilaih, ya, qabulil kalimati al-alamati, ini mansub. Nah, maksud dengan qabul as-sabiqata, makanya na'atnya nasab. Entum fa'adamu qabulil kalimati al-alamati as-sabiqata alamatun, ini khobar, adamu mubtada'nya, adamu qabuli, adamu ini mubtada'nya, khobarnya alamatun ala harfiyatiha. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamati sabiqata alamatun al-harfiyata. Mutar-mutar, ya, harokatnya, ya. Nah, tapi yang sudah paham nahu bisa mengerti. Nah, jadi adamu ini mubtada'nya, alamatun khobarnya. Nah, qabuli mudhaf, mudhaf al-kalimah mudhaf ilaih, kemudian al-alamat ini mansub maf'ul bi dari qabuli sabiqata na'at terhadap al-alamat. Nah, fa'adamu qabulil kalimati, maka, ya, tidak bisanya kata itu menerima, gitu kan? Tidak bisanya kata itu menerima, qabulitannya menerima, adamu qabuli, ini tidak bisa menerima, ya. Tidak bisanya kata itu menerima al-alamati, tanda-tanda as-sabiqata yang telah lewat, itu adalah alamatun, ini khabarnya, itu adalah tanda ala harfiyatiha, tanda atas, ya, atasnya bahwa dia huruf, tanda atasnya bahwa dia huruf. Jadi tidak bisa min fi, min lam, al fi, al lam, tidak bisa. Qad lam, qad fi, saufa, safi, salam, saufa lam, ah, enggak bisa. Tamam? Baik. Nukammil. Wa qawluna, dan ucapan kami mengatakan nahwu, contoh hal, wa fi, wa lam. Di atas itu Asy-Syari memberi contoh hal, wa fi, wa lam. Nah, ucapan kami memberi contoh contoh hal, wa fi, wa lam, isyaratun. Ucapan kami ini adalah isyarat ya, ila kepada annal hurufa, kepada perkara bahwasanya huruf itu ala salasati aqsam, terbagi menjadi tiga jenis. Jadi rupanya asyari di atas mencontohkan nahu, hal, wafi, walam ini bukan sekadar penyebutan contoh begitu saja, tapi ada isyarat di baliknya, isyarat pembagian huruf menjadi tiga jenis, yaitu kismun mukhtasun bil asma'i, jenis huruf yang khusus, ya, khusus dengan isim-isim. Nah, kan sudah kita lewati bahwa huruf yang dimaksud ini bukan huruf hijaiyah, tapi huruf mabani. Nah, ja'a limaknan, yakni kapan tampak maknanya? Idza tasala bi ghairihi, jika dia bergabung dengan lainnya, imma bergabung dengan isim, imma bergabung dengan fi'il. Nah, ini yang dimaksud. Jenis yang pertama yang khusus bergabungnya dengan isim-isim saja. Ka hurufil jar, seperti huruf-huruf jar. Huruf jar itu hanya masuk ke isim, tidak bisa masuk ke fi'il. Contoh huruf jar ini kan fi. Fi ini kan huruf jar. Dan yang semisal dengannya ini khusus asma. Wa'al dan al. Ya. Wa ghairiha, wa ghairihima. Dan yang lainnya. Baik. Wa qismun mukhtasun bil af'ali, dan jenis yang khusus dengan fi'il-fi'il saja. Dia bersambungnya dengan fi'il. Masuknya ke fi'il. Kal jawazim. Jawazim dicontoh di atas apa? Lam, ya. Nah, itu lam, itu harfu jazmi. Ini isyarat kepada huruf-huruf, ya, yang semisal dengannya, jawazim yang lainnya dan semisalnya yang khusus untuk fi'il. Wa qad dan qad, wa ghairihima dan selainnya yang khusus dengan fi'il. Wa qismun mushtarakun bainahuma. Dan yang ketiga adalah jenis yang berserikat. Ya, huruf itu berserikat pada antara keduanya, antara kedua, antara isim dan fi'il. Jadi dia bisa masuk ke isim, bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan fi'il. Kahal, seperti hal. Hal adalah harful istifham. Dia bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il, akan dicontohkan nanti. Wala dan la. La an-nafiyati. Wala an-nafiyati dan huruf la an-nafiyah untuk menafikan fungsi maknanya. Ya, wa ghairihima dan selain keduanya, ini berserikat, ya. Nah, bisa masuk padanya isim dan fi'il. Bisa masuk pada isim dan fi'il. Nah, taqulu, Anda mengatakan hal ja'a Zaidun. Nah, hal harfu istifham mabni 'ala sukun la mahalla min al-i'rab. Ja'a fi'lun ma madin. Ya, bagaimana kita tahu ini fi'il madhi? Bisa dimasuki qad, qad ja'a. Bisa mendapat ta' ta'nits ja'at, ya kan? Naam. Ja'a fi'il madhi, mabni 'ala fath la mahalla i'rab. Zaidun fa فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضم الظاهر على آخر. نعم. وهل زيد قائم؟ dan contoh yang kedua, hal masuk ke isim. هل زيد قائم؟ هل حرف الاستفهام لم مبني على السكون لم محل من الإعراب. زيد ما إعرابه؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. قائم khabarun lil mubtada. Naam. Marfu'un bil mubtada. Alamatu rafi'i dhamma dhahir ala akhirih. Naam, barakallahu fikum. Naktafi bi hadha al-qadar. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin.